بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pembahasannya dari kitab Durusulughah Al-Arabiyah jilid yang ketiga sampai pada dars Ad-Darsu Al-Khamisa Asyara, pelajaran yang ke-15. Terakhir pada pelajaran ini dibahas tentang jawab syarat yang bersambung dengan huruf fa pada beberapa tempat, dan sudah disebutkan lengkap dalam pelajaran ini. Kalau dalam pelajaran sebelumnya ya, hanya disebutkan pada dua tempat, yaitu pada atau ketika jawab syarat itu berupa jumlah ismiyah dan jawab syarat itu berupa fi'il thalabi. Ya, pada dua tempat tersebut, maka jawab syarat ini wajib bersambung dengan huruf fa. Ini yang disebutkan pada pelajaran sebelumnya, pelajaran yang ke-14 ya. Nah, pada pelajaran ini, yang ke-15, di sini disebutkan tempat-tempat yang lain, di mana jawab syarat itu harus bersambung dengan huruf fa. Jadi melengkapi yang sebelumnya. Kemarin sudah dibahas ya pada pertemuan sebelumnya. Tempat yang pertama, sebagaimana tadi, jawab syarat itu berupa jumlah ismiyah. Kemudian tempat yang kedua, jawab syarat berupa fi'il thalabi. Kemudian tambahannya sebagai pelengkap, pada tempat yang ketiga, jawab syarat itu berupa fi'il jamid, ya, seperti laisa. Itu termasuk fi'il jamid. Kemudian yang keempat, jawab syarat itu bersambung dengan qad. Ya, jawab syarat ini bersambung dengan qad. Yang kelima, jawab syarat itu bersambung dengan ma nafiyah. Ma nafiyah. Jadi ma yang bermakna nafi. Kemudian yang keenam, jawab syarat itu bersambung dengan lan. Ya, lan, jadi huruf nafi yang menasabkan, ya, lan. Kemudian yang ketujuh, jawab syarat itu berupa jawab syarat itu bersambung dengan sin, huruf istiqbal, ya, sin. Yang kedelapan, jawab syarat itu bersambung dengan saufa, ini juga huruf istiqbal. Kemudian yang kesembilan, jawab syarat itu didahului oleh ka'an nama. Ya, jawab syarat itu didahului oleh ka'an nama. Ini, sebagaimana disebutkan dalam pelajaran ini pada halaman ke-127-124 ya. Nah, kemudian pada pembahasan berikutnya yang dibahas malam ini insyaAllah, tamarin, latihan-latihan terkait dengan syarat dan jawab syarat dan hal-hal yang terkait dengan itu, termasuk di sini tadi jawab syarat yang bersambung dengan fa. Ya, langsung saja kita bahas tamrin yang ada di sini pada halaman 124. Awalan yang pertama, adkhil alfa'a alal jumal ala ya alaikum. Adakhil alfa'a ala jawab syarti. Adakhil alfa'a ala jawab syarti. Ya, masukkan fa pada jawab syarat. Ya, masukkan fa pada jawab syarat fil jumalil atiyati pada kalimat-kalimat berikut ini. Idza kana dzalika wajiban. Idza kana dzalika wajiban. Jika hal itu wajib. Jadi jika itu wajib, maka masukkan fa-nya pada jawab syarat. Tetapi kalau tidak wajib, ya tidak usah dimasukkan, tidak perlu, ataupun malah tidak boleh dimasukkan fa pada jawab syarat tersebut. Jadi dilihat bagaimana keadaan jawab syaratnya. Kalau termasuk salah satu dari 9 tempat tadi, maka dia wajib bersambung dengan fa. Tetapi kalau tidak termasuk, ya maka tidak bersambung dengan fa. Tidak dimasuki atau tidak didahului oleh fa ini. Jadi perhatikan jawab syaratnya. Kemudian wadhkur as-sababa, wadhkur as-sababa, dan sebutkanlah sebabnya. Sebabnya kenapa jawab syarat itu dimasuki fa, kenapa bersambung dengan fa, apa sebabnya? Sebutkan. Yang pertama, man jadda wajada. Man jadda wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh. Man jadda, barang siapa bersungguh-sungguh. Wajada, dia mendapatkan. Dia akan mendapatkan. Ya, di sini, jawab syaratnya, wajada. Ya, wajada, ini satu lafadz fi'il. Jadi wawunya, fa fi'il ya, fa kalimah, huruf pertama dari fi'il ini. Jadi bukan wawu ataf atau wawu yang lainnya, tapi ini huruf pertama dari fi'il ini. Wajada, mendapati, mendapatkan. Ya. Nah, di sini jawab syaratnya tidak termasuk salah satu dari 9 tempat tadi. Bukan jumlah ismiyah, bukan fi'il tolabi, bukan fi'il jamid, dan seterusnya. Tidak termasuk salah satu dari 9 tempat yang disebutkan tadi. Sehingga apa? Tidak bersambung dengan fa. Jadi langsung seperti ini. Man jadda wajada. Ya, ini fi'il madhi ya. Baik. Ini, jadi karena tidak termasuk salah satu dari 9 tempat, maka tidak bersambung dengan fa. Ini ya. Ya, langsung dibaca seperti asalnya itu. Man jadda wajada. Berikutnya nomor 2. Ya. Dha'a minni alfu riyalin. Dha'a minni alfu riyalin. Hilang dariku 1000 rial. Ya, aku kehilangan 1000 rial. Faman yajidhu wa ya'tini bihi. Ya, ini syaratnya. Faman yajidhu wa ya'tini bihi. Kemudian jawab syaratnya. Lahu ashruhu. Asalnya ini ya. Yang menjadi jawab syarat pada kalimat ini. Lahu ashruhu. Ini apa ini? Ya. Lahu ashruhu ini jumlah ismiyah. Ya. Lahu ashruhu. Ini jumlah ismiyah. Mubtadanya. Muakhor diakhirkan pada lafad ushru. Itu mubtada. Muakhor. Kemudian khobarnya muqaddam didahulukan. Yakni lahu. Jar wa majurur. Atau muta'alak. Atau muta'alik. Dari jar wa majurur ini. Yang menjadi khobarnya. Ini. Nah, berarti ini mubtada khobar. berarti jumlah ismiyah. Jawab syarat berupa jumlah ismiyah. Jadi apa? Wajib bersamu dengan fa. Harus bersamu dengan fa. Dimasuki fa. Sehingga menjadi fa lahu usruhu. Fa lahu usruhu. Ini. Faman yajidhu wa ya'tini bihi falahu usruhu. Maka barang siapa yang mendapatinya, menemukannya, faman yajidhu, barang siapa yang menemukannya, wa ya'tini bihi, dan membawanya kepadaku, tadi ya, 1000 rial tadi, falahu usruhu, maka untuknya 1/10. Ya, 10% ya, usru itu 1/10, atau 10%. Ini, jadi usru, dari kata asyarah 10, dibentuk menjadi ini, usru menjadi 1/10. Falahu usruhu, maka untuknya 1/10. Ya, berarti berapa? Ya, mi'atu rialin, 100 rial. Salisan yang ketiga. Mahma yakun sababu ghiabika, mahma yakun sababu ghiabika, qad fataka darsun muhimmun. Qad fataka darsun muhimmun. Mahma, ya, isim syarat. Kemudian, yakun sababu ghiabika. Ini syaratnya. Jawabnya. Qad fataka darsun muhimmun. Fata, ini fi'il. Kaf, itu dhamir sebagai maf'ul bih, ya, darsun fa'ilnya. Kemudian perhatikan di sini ada qad. Jadi jumlah fi'liyah yang menjadi jawab syarat ini didahului oleh qad. Bersama dengan qad. Qad fatak. Ya. Qad fataka. Ya, darsun muhimmun. Ini. Berarti apa? Termasuk yang apa? Yang harus bersama dengan fa. Karena jawab syarat ini bersama dengan qad. Ya, sehingga menjadi faqad fataka darsun muhimmun. Ya, menjadi faqad fataka darsun muhimmun. Ini. Karena tadi bersambung dengan qad. Ini. Mahma yakun sababu ghiabika, apapun yang menjadi sebab absenmu, menjadi sebab ketidakhadiranmu, faqad fataka darsun muhimmun. Maka sungguh engkau tertinggal pelajaran yang penting. Engkau ketinggalan pelajaran yang penting. Rabi'an yang keempat. In takun masyghulan al-ana sa'atika ghadan. In takun masyghulan al-ana, jika engkau sibuk sekarang ini, sa'atika ghadan, aku akan mendatangimu besok. Ya. Jawab syaratnya mana? Ya, sa'atika. Sa'atika. Aku akan mendatangimu. Ini jawab syarat. Perhatikan. Ya, bersambung dengan sin. Ya, bersambung dengan sin. Sa. Ya, sa'atika. Fi'ilnya ati. Fi'il mudhari ya. Ati, aku datang. Kemudian diawali, dimasuki oleh sin, menjadi sa'ati. Ini. Berarti di sini jawab syarat bersambung dengan sin, maka dia wajib bersambung dengan fa. Menjadi fa sa'atika. Fa sa'atika. Hudan. Ini. Ya. Berikutnya yang kelima. Intahad darsu. Faman arada an yakhruja, ya, fal yakhruj, ya, liyakhruj. Nah, di sini asalnya liyakhruj. Ada lam, lamnya, ya, lamul amr, liyakhruj, hendaknya dia keluar. Artinya di sini mengandung makna amr. Lam di sini adalah lamul amr. Ya, intahad darsu, pelajaran telah selesai. Faman arada ayyakhruja, barang siapa, maka barang siapa yang ingin keluar, liyakhruj, asalnya ya, liyakhruj, maka hendaknya dia keluar. Jadi, memerintahkan untuk keluar, tapi dalam bentuk ghaib, liyakhruj. Berarti di sini, jawab syarat berupa apa? Ya fi'il talabi. Karena terkandung amr. Al-amru amr, termasuk talab. Di sini amrnya bagaimana? Dengan adanya lamul amr. Jadi, makna amr di sini dengan adanya lamul amr. Sehingga apa? Ini jawab syarat ini, dia wajib harus bersama dengan fa. Falyakhruj. Ingat, pada beberapa pelajaran terdahulu, lam amr, dia berharokat kasrah, liyakhruj, seperti ini pada asalnya. Tetapi kalau didahului oleh waw, atau fa, atau summa, maka lam amr menjadi sukun. Ya, sehingga tadi menjadi fal yakhruj. Ini. Faman arada ayyakhruj fal yakhruj. Ini. Fal yakhruj. Ini. Berikutnya, sadisan yang keenam. In ta'ti sa'atal asyirata tajidni fil baiti insya'allahu. In ta'ti as-sa'atal asyirata, jika engkau datang pada jam 10, tajidni fil baiti insya'allah, engkau akan mendapatiku di rumah insya'allah. Ya. Bagaimana ini? Jawab syaratnya, tajidni fil baiti. Termasuk dari 9 tempat tadi, tajidni fil baiti. Apa? Ya, tidak termasuk. Ya, tidak termasuk dari 9 tempat tadi. Ya, sehingga apa? Ya, tidak bersambung dengan fa. Ya, tidak bersambung dengan fa. Jadi langsung seperti yang pertama tadi ya. Ini, in ta'ti sa'atal asyirata, jika engkau datang pada jam 10, tajidni fil baiti, engkau mendapatkanku, engkau mendapatiku fil baiti di rumah insyaallah. Ya, jadi ini tanpa fa, ya, tajidni. Berikutnya, mahma taqulli, yang ketujuh ya. Mahma taqulli lan usaddiqaka. Apapun yang kau katakan kepadaku, mahma taqulli, apapun yang kau katakan padaku, lan usaddiqaka, aku tidak akan membenarkanmu. Ya, lan usaddiqaka, aku tidak akan membenarkanmu. Ini jawab syaratnya, lan usaddiqaka. Ya, ada lan di sini ya. Ada lan. Berarti apa? Ya, wajib harus bersambung dengan fa. Nah, karena ada lan. Sehingga menjadi fa lan usaddiqaka. Ya, mahma taqulli fa lan usaddiqaka. Baik. Berikutnya yang kedelapan. Qala al-muraqibu lil mudarrisi, berkata muraqib, ya, pengawas kepada mudaris, pak guru atau pak dosen. Man ja'a mutaakhiran la tasmah lahu bidukhuli. Man ja'a mutaakhiran la tasmah lahu bidukhuli. Barang siapa yang datang terlambat, jangan kau beri izin padanya untuk masuk. Jangan kau izinkan dia untuk masuk. Jawab syaratnya, la tasmah lahu bidukhuli. Ini jawab syarat apa? Ya, berupa fi'il talabi. La tasmah. La di sini la an-nahiyah. La nahiya, berarti mengandung makna nahyu, nahi, larangan. Termasuk tolat, tolabi. Maka wajib bersambung dengan fa. Menjadi fala tasmah lahu. Manja'a muta'akhiran fala tasmah lahu bidduhuli. Barang siapa yang datang terlambat, maka jangan kau berikan izin padanya untuk masuk. Ya, berikutnya, tasian yang ke-9. In anjah bitakdiri mumtazin hal ahsulu ala jaizatin. In anjah bitakdiri mumtazin, jika saya berhasil dengan nilai yang memuaskan, hal ahsulu ala jaizatin. Hal ahsulu ala jaizatin, apakah saya memperoleh jaizah, hadiah? Jawab syaratnya, hal ahsulu, ya, hal ahsulu, jawab syarat. Apa? Hal, termasuk, ada tulis istifham, kata yang digunakan untuk bertanya, berarti jawab syarat di sini berupa istifham, berupa pertanyaan, termasuk tolabi, berarti, harus wajib bersambung dengan fa menjadi fa hal ahsulu. Ya, kalimatnya in anjah bitakdiri mumtazin fa hal, ya, fa hal ahsulu ala jaizatin. Ya, yang ke-10. Asyiran yang ke-10. In takun musta'jilan lastu musta'jilan. Ya, in takun musta'jilan, jika engkau itu terburu-buru, lastu musta'jilan, maka aku bukan terburu-buru, aku tidak terburu-buru, bukan orang yang terburu-buru. Jika engkau ini orang yang terburu-buru, maka aku bukan orang yang terburu-buru. Ya. In takun musta'jilan, in udan syaratnya, jawab syaratnya, ya, lastu musta'jilan. Ini jawab syarat. Lastu musta'jilan. Bagaimana keadaan jawab syarat ini? Lastu, itu asalnya apa? Laisa, ya. Laisa, bersambung dengan dhamir ta' sebagai isim dari laisa. Berarti apa laisa itu? Laisa fi'il jamid. Ya, laisa fi'il jamid. Kemarin disebutkan, ya, tempat yang ketiga, ya. Jawab syarat berupa fi'il jamid. Itu maka apa? Wajib bersambung dengan fa. Fa laisa minna. Atau di sini kemudian menjadi fa lastu musta'jilan. Ya, fa lastu musta'jilan. In takun musta'jilan, fa lastu musta'jilan. Ini. Berikutnya yang ke-11. Ya. In tarahu sahihan. In tarahu sahihan, ma arahu sahihan, ma arahu sahihan. Jawab syaratnya, ma arahu, aku tidak melihatnya, aku tidak memandangnya atau berpendapatnya atau mengatakannya, ya, arah, ya. Apa di sini? Ada ma an-nafiyah. Ya, ma an-nafiyah, menafikan kalimat setelahnya. Berarti di sini jawab syarat bersambung dengan ma nafiyah, termasuk yang wajib bersambung dengan fa. Sehingga menjadi fa ma arahu. Fa ma arahu. Kalimatnya in tarahu sahihan fa ma arahu sahihan. Jika engkau melihatnya benar, maka aku tidak melihatnya benar. Berikutnya. Yang ke-12, Saniya Asyara. Ma ansa, la ansa dhakal manzara. Ma ansa, la ansa dhakal manzara. Apapun yang aku lihat, ma ansa, apapun yang aku lihat, la ansa dhakal manzara, lafu minkum ya. Ansa, aku lupa. Ma ansa, apapun yang aku lupa. Ya. Ma ansa, apapun yang aku lupa. La ansa zakal mandhara, aku tidak lupa pemandangan itu. Aku tidak melupakan pemandangan itu. Ya, ini jawab syaratnya. La ansa zakal mandhara. Bagaimana? Ya, jawab syarat ini bersambung dengan la. Kemudian la-nya apa? La apa ini? Ingat ada la nafiyah, ada la nahiyah. Kalau la nahiyah berarti mengandung makna nahyu, an-nahyu atau nahi, termasuk tolabi, maka wajib bersambung dengan fa. Tapi kalau la itu nafiyah, ya, la-nya itu nafiyah, berarti apa? Maknanya an-nafyu atau nafi, bukan nahi, tetapi nafi. Nah, kalau nafi tidak termasuk tolab. Jadi an-nafi atau nafi itu tidak termasuk tolab. Dan juga berbeda dengan yang ma nafiyah tadi. Karena tadi ma ya, nafinya dengan ma. Kalau yang ini, nafinya dengan la. Jadi berbeda lafadznya untuk menafikan yang contoh tadi. Dengan ma nafiyah, ma arohu, yang nomor 11 tadi ya. Adapun yang nomor 12, ini nafinya dengan la. Itu hukumnya berbeda. Kalau yang tadi, kalau nafinya dengan ma, maka dia wajib bersambung dengan fa. Jawab syarat itu wajib harus bersambung dengan fa. Kalau nafi dengan ma nafiyah. Seperti tadi ya. Fa ma arohu. Menjadi seperti itu, harus dengan fa. Fa ma arohu. Tetapi kalau nafinya itu dengan la an-nafiyah seperti nomor 12, ini tidak termasuk yang wajib dengan fa tadi. Karena la di sini la nafiyah, bukan la nahiyah, dan juga bukan ma nafiyah tadi. Sehingga apa? Ya, dia tidak termasuk salah satu dari 9 tempat tadi, sehingga dia tidak bersambung dengan fa. Jadi langsung seperti ini, seperti asalnya. Ma ansa, la ansa, zaka mandhara. Dan juga perhatikan ketika tidak bersambung dengan fa, maka jawab syarat itu majzum. Ya, kalau berupa fi'il mudhari' ya, dia majzum. Seperti ini, la ansa. Ansa ini fi'il mudhari' untuk mutakallim, ya, aku lupa. Ini majzum. Ya, tanda jazmnya apa? Ya, tanda jazmnya hatfu akhirihi, menghilangkan huruf akhirnya. Huruf illah yang ada di akhir itu dihilangkan. Itu tanda jazmnya. Jadi asalnya ansa, ada alif di akhir. Alif yang ditulis dalam bentuk ya. Atau alif maksurah. Ansa. Itu asalnya atau marfoknya. Kemudian majzum dengan tanda tadi menghilangkan huruf yang akhir. Alifnya dihilangkan. Itu sebagai tanda jazmnya. Sehingga menjadi seperti ini. Ma ansa, la ansa. Ya. Ini. Jadi kalau tanpa fa, maka fi'il setelahnya atau kalau tanpa fa, ya, jawab syarat itu tanpa fa, maka jawab syarat itu majzum. Ya. Artinya kalau berupa fi'il mudhari' ya, dia majzum. Kalau fi'il madhi, mahalnya jazm. Tetapi kalau jawab syarat itu bersambung dengan fa, maka yang jazm adalah mahalnya, bukan lafadznya. Sebagaimana kemarin sudah disampaikan ya. Baik. Ini. Berikutnya. Salisa asyara yang ke-13. Iyas'alka ahadun anni. In yas'alka ahadun anni. Jika seseorang bertanya kepadamu tentangku. Qul lahu ana indal mudiri. Qul lahu. ana indal mudiri, katakan padanya, saya bersama mudir, di sisi mudir atau bersama mudir. Nah, di sini jawab syaratnya apa? Qul lahu, qul. Ini bentuk fi'il amr, berarti mengandung makna amr. Amr termasuk tolab, ya, termasuk tolabi, ya, sehingga ini wajib bersama dengan fa, menjadi faqul lahu ana indal mudiri. Ya. Berikutnya, Rabi'ah. Rabi'ah asyara yang ke-14. May yurid hadal kitaba huwa indal mudiri. May yurid hadal kitaba, barang siapa yang ingin kitab ini, yang menginginkan kitab ini, huwa indal mudiri, maka dia, kitab tersebut ada pada mudir. Ya, jawab syaratnya huwa indal mudiri. Apa ini? Iya, jelas ini jumlah ismiyah, huwa mubtada, inda khobar atau muta'alliq. Dari khobar ini jumlah ismiyah, ya, maka dia wajib bersama dengan fa, menjadi fa huwa. Fa huwa indal mudiri. Man yurid hadal kitaba fahuwa indal mudiri. Ya. Khamisa asyara yang ke-15. Iza sa'alanil mudiru angka, mada aqulu lahu? Iza sa'alanil mudiru angka, jika mudir bertanya kepadamu tentangmu, mada aqulu lahu? Maka, apa yang aku katakan kepadanya? Jawab syaratnya, mada aqulu lahu? Ini istifham, pertanyaan madza aqul lahu, apa yang aku katakan kepadanya. Berarti dia, ya, istifham termasuk tolabi, berarti dia tolabi, berarti wajib harus bersama dengan fa, menjadi fa madza aqul lahu. Ya, idza sa'alanil mudiru anka fa madza aqul lahu. Yang ke-16, sarisa asyara. Yadursu bil jami'atil islamiyati tullabun min jami'i anha'il alami. Yadursu bil jami'atil islamiyati, belajar di universitas Islam ini, tullabun min jami'i anha'il alami. Ya, para pelajar, para mahasiswa dari seluruh penjuru dunia. Min jami'i anha'il alami, seluruh penjuru, ya, anha' penjuru al-alam dunia. Ya, jadi di universitas ini, ya, belajar para pelajar atau para mahasiswa dari seluruh penjuru dunia. Faman darasa fiha ka'annama faman darasa fiha atau faman darasa fiha ka'annama darasa fi jami'atin kathiratin. Barang siapa yang belajar di dalamnya, barang siapa yang belajar di universitas tersebut, ka'annama darasa fi jami'atin kathiratin, seolah-olah dia itu belajar di banyak jami'ah, banyak universitas. Ya, artinya karena dari seluruh penjuru dunia tadi, ya, jadi mengenal dari setiap universitas yang ada di dunia ini, dari berbagai arah, ya. Ya. Syaratnya faman darasa fiha, yaitu man isim syarat, darasa fiha syarat, jawabnya ka'annama darasa fi jami'atin katsiratin. Ini ka'annama darasa, ini jawab syarat, diawali ka'annama, berarti termasuk yang harus wajib bersama dengan fa, menjadi fa ka'annama darasa fi jami'atin katsiratin. Ya, man darasa fiha fa ka'annama darasa fi jami'atin katsiratin. Berikutnya, sabi'ah asyara yang ke-17. Man yaqul hadzal kalama innahu shadiqun, jawabnya innahu shadiqun. Inna diawali inna, termasuk jumlah ismiyah. Setiap kalimat yang diawali inna ataupun saudara dari inna, ini masih termasuk jumlah ismiyah. Sehingga di sini jawab syarat berubah jumlah ismiyah, maka dia wajib bersambung dengan fa menjadi fa innahu sadiqun. Man yaqul hadzal kalama fa innahu sadiqun. Barang siapa mengucapkan kalimat ini, maka dia jujur, maka sungguh dia jujur. Berikutnya. Samina asyara yang ke-18 ya. Ma tazra tahsud. Ma tazra tahsud. Apa yang kau tanam, engkau tuai. Ma tazra, apa yang kau tanam, apapun yang engkau tanam, tahsud, engkau tuai. Ya. Jawabnya tahsud. Tahsud, ya, fi'il mudhari' majzum dengan sukun, ya, tidak termasuk dari 9 tempat tadi, maka dia tidak bersambung dengan fa. Langsung seperti ini, ma tazra' tahsud. Berikutnya, tasi'asyara yang ke-19, in tazurni sawfa azuruka, jika engkau mengunjungiku, maka aku akan mengunjungimu. Jawabnya, sawfa azuruka, ya, sawfa, ada sawfa. Berarti wajib bersambung dengan fa menjadi fa saufa azuruka. In tazuruni fa saufa azuruka. Jika engkau mengunjungiku, maka aku akan mengunjungimu. Berikutnya, syurun yang ke-20. Man yastaghfirillaha yaghfir lahu. Man yastaghfirillaha, barang siapa yang meminta ampun kepada Allah, yaghfir lahu, dia akan mengampuninya. Dia, Allah akan mengampuni dia, orang tersebut, orang yang meminta ampun kepada Allah. Ya. Jawab syaratnya, yaghfir lahu, apa ya? Ya, tidak termasuk dari 9 tempat tadi ya, maka dia tanpa fa, tidak bersambung dengan fa seperti ini. Man yastaghfirillaha, yaghfir lahu. Ya, karena tidak bersambung dengan fa, maka dia majzum ya. Ini fi'il mudhari' majzum dengan sukun. Yaghfir. Ya, ini. Ini tamrin yang pertama tentang jawab syarat yang bersambung dengan fa. Kemudian ya, tambah satu tambahan ya, ini ringkas insyaallah. Tambahan yang berikutnya, yang kedua, salian yang kedua. Ta'ammalil misala, perhatikan contoh ini. Summa kawin jumalan ala ghirarihi, kemudian ubahlah kalimat-kalimat yang sesuai dengannya. Musta'inan bil ibaratil atiyati, dengan bantuan ungkapan-ungkapan berikut ini. Jadi, perhatikan contoh ini, kemudian buatlah kalimat-kalimat yang semisalnya dengan bantuan ungkapan-ungkapan berikutnya. Misalnya contoh, man arada ay yakhruja fal yakhruj. Barang siapa yang ingin keluar, maka hendaknya dia keluar. Ya, jadi dibuat seperti ini. Langsung saja yang pertama, awalan yang pertama. Ada dua kalimat ya. Dibuat seperti contoh tadi. Man arada ay yadkhulal jannata. Man arada ay yadkhulal jannata. Kemudian kalimat yang berikutnya, ya'malu, ini asalnya ya, ya'malu amalan solehan. Karena belum tersusun menjadi satu ya, dibaca sebagaimana asalnya, dia marfu, ya'malu. Kemudian disusun seperti tadi, apa berarti? Didahului oleh lamul amr, fal yakhruj, ada lamul amr. Lamul amr, lam yang bermakna perintah atau amr. Nah, lamul amr ini menjazmkan fi'il mudhari'. Jadi fi'il mudhari' di sini fal yakhruj pada contoh tadi, yakhruj ini jazmnya disebabkan oleh lam amr. Fal yakhruj ada lam amr atau li yakhruj, lam amr ini yang menjazmkan mudhari' tersebut. Bukan karena menjadi jawab syarat. Ya, tetapi jazmnya itu karena lam amr. Nah, kemudian fi'il mudhari' yang didahului oleh lam amr ini Berarti kan dia termasuk amr, termasuk tholabi. Nah, dia menjadi jawab syarat, maka dia wajib bersama dengan fa, fal yakhruju. Nah, kemudian jazmnya sebagai jawab syarat itu pada mahalnya. Jadi fal yakhruj ini mahalnya jazm sebagai jawab syarat. Adapun lafadz mudhari yakhruj ini majzum karena lam amr. Beda ya? Bisa dipisahkan, dibedakan? Tentukan sebabnya masing-masing, jangan dicampur adukkan. Karena masing-masing sesuai tempatnya, sesuai kaidahnya. Ya. Seperti ini. Jadi fal yakhruj, yakhruj fi'il mudhari ini majzum disebabkan oleh lam amr. Li yakhruj. Atau ada fa menjadi fal yakhruj. Ya. Adapun jazmnya sebagai jawab syarat pada kalimat ini itu pada mahalnya, pada tempatnya. Fal yakhruj ini berada pada mahal jazm, berada pada tempat jazm karena menjadi jawab syarat. Ya. Nih, langsung saja yang pertama tadi ya, man arad langsung dimasukkan seperti itu, man arada ayadkhulal jannata fal ya'mal amalan shaliha. Barang siapa yang ingin masuk jannah, fal ya'mal amalan shaliha, maka hendaknya dia beramal dengan amalan saleh. Sanian yang kedua, man arada ayya'rifal akhbara, man arada ayya'rifal akhbara fal yaqra as-suhufa wa yasma' al-idha'ata wal yasma' fal yaqra, ada lam amr ya, fal yaqra, kemudian wal yasma', ini juga ada lam amr supaya lebih jelas karena ada wawu ataf, jadi dia sama dengan yang sebelumnya. Yasma sama dengan yaqra, didahului lam amr. Fal yaqra wal yasma, fal yaqra is-suhufa wal yasma'il idha'ata. Barang siapa yang ingin mengetahui berita-berita, maka hendaknya dia membaca koran-koran dan mendengarkan berita, mendengarkan siaran berita, siaran radio. Salisan yang ketiga, man arada ayyajlisa fi shaffil u man ad man arada ayyajlisa fi shaffil awwali fil masjidi falyadhhab mubakkiran. Ya, barang siapa yang ingin duduk di shaf awal di masjid, falyadhhab mubakiran, maka hendaknya dia pergi bersegera. Mubakiran ya, bersegera. Kalau orang Jawa bilang, orang Jawa ya bilangnya apa? Meruput ya, meruput ya, bersegera. Ini cepat-cepat di awal waktu. Ini. Rabi'an yang keempat, man arada ayas alani su'alan fal yas'alni ba'da intihai darsi. Fal yas'alni ba'da intihai darsi. Barang siapa yang ingin bertanya kepadamu, barang siapa yang ingin menanyakan satu pertanyaan kepadaku, maka hendaknya dia bertanya kepadaku sesudah selesainya pelajaran ini. Ya. Fal yas'alni. Ini ya. Berikutnya, yang kelima, man arada ayyadhhaba ilal mustashfa fal ya'khudh waraqatan minal mudiri. Fal ya'khudh waraqatan minal mudiri. Ya. Barang siapa yang ingin pergi ke rumah sakit, fal ya'khudh waraqatan, maka hendaknya dia mengambil kertas dari mudir. Maksudnya mungkin surat izin ya, semacam itu. Fal ya'khudh waraqatan, mengambil kertas. Ya. Maksudnya, mafhum ya, maklum, mengambil surat izin. Ya. Semacam itu, minal mudiri, dari mudir. Sadisan yang keenam, man arada ayyanja, man arada ayyanjaha bitaqdiri mumtazin fal yajtahid laila nahara. Barang siapa yang ingin berhasil dengan nilai memuaskan, fal yajtahid laila nahara, maka hendaknya dia bersungguh-sungguh siang dan malam. Laila nahara, malam siang, dijelaskan di bawah. Mabniyun ala fathil juz'aini, mabni pad dengan fathah pada dua bagian ya, laila nahara, Laila mabni dengan fathah, nahara juga demikian mabni dengan fathah. Wa kadzalika sabaha masa'a, demikian pula pada lafaz sabaha masa'a, pagi sore. Sabaha ini mabni dengan fathah, masa'a mabni dengan fathah. Jadi ini dzaraf yang murakkab, yang disusun, dirangkai seperti ini. Laila nahara, kemudian sabaha masa'a. Ini dzaraf yang seperti ini termasuk dzaraf yang mabni. Ini dengan fathah itu. Fal yajtahid laila nahara, maka hendaknya dia bersungguh-sungguh siang dan malam, malam dan siang atau siang dan malam. Dan yang ketujuh, man arada ayyafhama al-islam fahman jayyidan, man arada ayyafhama al-islam fahman jayyidan fal yata'allam al-lughah al-arabiyyata. Fal yata'allam al-lughah al-arabiyyata, fal yata'allamil lughah al-arabiyyata. Barang siapa yang ingin memahami Islam fahman jayyidan, dengan pemahaman yang baik, fal yata'allamil lughah al-arabiyyata, maka hendaknya dia belajar bahasa Arab. Fal yata'allam. Saminan yang kedelapan, man arada ayyahtarima, man arada ayyahtarimahun nasu fal yahtarim hum, fal yahtarim hum. Barang siapa yang ingin dimuliakan manusia, dihormati manusia, maka hendaknya dia menghormati, memuliakan mereka. Fal yahtarim, ya, jadi yahtarim majuzum dengan sukun oleh sebab lam amr tersebut. Fal yahtarim hum. Ini tamrin yang kedua selesai, alhamdulillah. Sampai ini dulu untuk pertemuan kali ini. Alafu minkum untuk kekurangannya. Selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.